ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan telah kita sentuh satu topik atau satu bab Sutratul Musalli atau Sutratul Musallin. Ia ini muka surat 382. Sebelum itu kita ingin ulang kaji sikit apa yang telah kita sentuh pelajaran lepas berkaitan dengan sutrah. Apakah hukum sutrah? Mengambil sutrah wajib satu kaul aja. Ada khilaf ulama berkaitan dengannya. Tapi mereka semua sepakat ianya adalah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sentuh tentang sunnah, maksud kita harus dikenal pasti. Jangan kita fahami bahawa ketika kita kata sunnatu Rasulillah, maknanya dia hukumnya sunat. Dan sebagaimana kita tahu sebahagian sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya, sebahagian pula adalah sunnah, sebahagiannya pula adalah harus. Begitulah kita katakan bahawa sunnah yang dimaksudkan sini adalah perjalanan, cara yang telah Nabi tunjuk. Sama ada dengan pertuturannya, dengan perbuatannya, begitu juga dengan takrirnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan bahawa kalaulah kita tahu sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hikmah ada sebalik pensyariatan sutrah ini? Pelajaran kita sentuh juga hadir hikmah atau sebab kenapakah sutrah ini disyariatkan. Silakan. Faddal. Syekh Kabir lo. Ini satu pembatasan di mana seseorang yang melalui di depan harus melalui di depan sutrah. Okay. Jadi dengan adanya sutrah itu, jadi yang mendirikan masalah itu dengan menaruhkan sutrah, dia telah menyelamatkan orang yang nak jalur di depan dia lah, tidak ada lagi. Menyelamatkan daripada apa? Daripada dia telah di depan orang yang masalah itu kerana apabila ancaman dia 40 tahun lebih dia pergi di situ dan berjalan ke orang yang masalah lah. Bermakna dia selamatkan orang atau memberikan atau dia menjadi sebab bagi orang tidak berdosa kerana berlalui atau melintasi beliau di hadapan sedang beliau solat. Okay. Di antaranya juga hikmahnya lebih khusyuk. Okay, lebih khusyuk. Kenapa? Selalunya orang yang akan solat tu dia akan melihat di bawah tempat sutrah dia. Pada bawah daripada sutrah tu tak akan lihat lebih daripada itu. Baik, lagi? Sebentar. Tidak mengganggu orang yang sedang solat. Okey. Orang yang sedang bermunajat dengan Allah SWT tak nak ada gangguan. Okey, lebih kurang. Lagi? Ada lagi. Selain itu hikmah yang boleh dikeluarkan. Keselesaan. Jadi orang yang solat ni akan lebih selesa. Khusyuk masuk. So kategori. Di antaranya lagi. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata sebagai satu contoh apa kita menjadikan solat kita itu persis solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita dituntut. Sallu kama raaitumuni usalli. Naam. Dan sebagaimana tadi kita kata mengikut sunnah, dia bukan saja sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, begitu juga takririyah. Baik, kemudian kita dah sentuh juga bahawa dalam pelajaran lepas ada kadar minima ataupun kita katakan kadar sutrah itu bagaimana. Yang telah kita sentuh mengatakan satu hasta lebih kurang, yang kita ambil lafaz hadisnya yang mengatakan okey pelana unta ma'akhiratur rahil sebagainya. Okey, lagi? Selain daripada itu juga, lebih kurang? Tak. Apa yang digunakan sutra? Selain daripada, kalau kita tengok daripada sudut, besarnya, lebarnya. Tapi kalau dari sudut tipisnya, tombak pun boleh. Jadi kita kata, selagi dia menjadi penanda kepada kita, walaupun lebarnya ia ke, ataupun tipisnya ia, atau kita kata tetap masih boleh digunakan sebagai sutra. Atau kita katakan, kalau dah tak ada, maka kita kalau dah tak ada, kita kata hukum itu balik kepada fattakullaha mastata'tum. Jadi perintah melaksanakan, kalau sebahagian melihat dia sebagai wajib, sebagai contoh, adakah kita kata orang yang tak ada, tidak dapat kemampuan untuk lakukan ini, dia berdosa? Kita kata kalau tak ada kemampuan, tak ada apa-apa. Tapi kalau ada kemampuan, sehingga paling kurang dia meletakkan garis seperti mana Imam Ahmad melakukannya, maka buatlah demikian. Sekurang-kurangnya kita lihat dia telah laksanakan sekadar kemampuannya. Ustaz, Harisan, kalau kapet di masjid, kita berniat untuk bikinkan sutra, boleh? Kita katakan bahawa kalau kapet tu tak berniat, kita tak datang lah. Kalau diletakkan niat, tetapi sebaiknya letakkan satu benda lah. Kerana kalau benda tu dalam yang seluruh gitu, tak ada membezakan antara kita dengan yang lain, maka perlu letakkan sesuatu. Kalau tak mampu, dah tak ada lagi, barulah kita katakan balik pada niat. Kerana amalan kalau tak laku, dapat lakukan amalan perbuatan, sekurang-kurangnya amalan hati itu dapat diikuti juga. Kerana kita bermuamalah dengan Allah SWT, bukan saja daripada sudut perbuatan anggota badan, tetapi juga hati kita, bersamping lidah kita. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil dasar tadi. Sekarang kita sampai kepada hadis yang 201 daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Subul Salam wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian ke arah sesuatu yang membatasinya daripada manusia, ini sutra, kemudian ada orang yang ingin berlalu di hadapannya, maka hendaklah ia mendorongnya, ia menolaknya jika orang tersebut tetap bersikap berkeras, maka hendaklah ia memeranginya kalau kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan sesungguhnya ada qarin yang bersamanya. Qarin kita tahu dia adalah syaitan juga. Penjelasan kalimat. Jika salah seorang daripada kalian ke arah sesuatu yang membatasinya dari manusia. Pada pembatasan yang lalu telah kita bahaskan tu, seberapa ukurannya dari berapa jarak antara orang tersebut darinya. Kemudian ada orang yang ingin berlalu di hadapannya, maka hendaklah ia mendorongnya, menolaknya. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa hal itu hukumnya wajib. Jika orang tersebut tetap bersikap keras. Maka hendaklah ia memeranginya. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa hal itu hukumnya wajib juga. Kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Ini adalah alasan perintah untuk memeranginya atau sebab yang mendorong orang tersebut untuk bersikap keras. Ini berdegil. Atau boleh jadi ini adalah alasan untuk kedua hal tersebut. Dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melalui Imam Muslim, sesungguhnya riwayat Imam Muslim, sesungguhnya ada qarin yang bersamanya, iaitu syaitan yang selalu menyertai manusia dan tidak pernah berpisah darinya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qamus. Ungkapan Ibn Hajar tersebut mengisyaratkan seakan-akan tambahan, sesungguhnya ada qarin yang bersamanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id, namun saya tidak mendapatkannya di dalam Sahih Bukhari, akan tetapi saya mendapatkannya dalam syarah atau dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi kita katakan bahawa dalil ini menunjukkan bahawa siapa yang bersikap degil, ingin terus melaluinya juga, atau ingin terus melintasi kita juga, maka ia termasuk kita katakan Jadi termasuk kepada kita katakan yang mana Nabi SAW ada qarin ataupun ianya ada syaitan ataupun ianya adalah syaitan. Tetapi kita katakan sebahagian orang tersilap. Adakah orang tersilap pun syaitan? Tidak. Atau orang yang jahil misalnya, adakah orang jahil juga syaitan? Tak. Jadi kita kena lihat bersikap keras ni. Maknanya fa in aba ataupun kita lihat pada ayat di sini menunjukkan bahawa fa in aba. Mana aba mana enggan. Kalau orang kalau lihat kenapa orang tengah solat, patut solat khusyuk, kenapa dia gerak halang aku? Mesti dia fikir mesti kena salah buat apa buatan aku ni. Tetapi kalau dia berdegil juga, maka di sini menunjukkan bahawa di situ ada sama ada kejahilan yang murakkab ataupun kita katakan sebab dia mungkin sangka-sangkaan yang lain tersilap, atau kita kata dia memanglah betul kita katakan disebabkan kita kata keungkalan dia. Nah. Macam mana nak bezakan jahil dengan tak, maksudnya apa? Kita kalau kita hukum, kita jangan terus kata kau syaitan betul. Tak ada gitulah. Janganlah. Tapi kita boleh larang tak? Boleh, pada siapa memang tetap syaitan yang menggerakkannya untuk jangan. Tapi untuk kita terus mengatakan dia kerana ada lakukan sesuatu kesilapan dengan kesilapan yang kita katakan dia ada maksud di sisi dia, di sisi Allah Subhanahu taala. Dan kita tahu bahawa hukum sesuatu tu yang kepada kita begitu, tapi bagi dirinya pula bagi beza. Kerana orang yang dalam keadaan dalam keadaan kejahilan dia buat, kita tahu berbeza. Kalau dalam keadaan tersilap, terlepas misalnya, terlangkah pun berbeza. Jadi itu kata mesti kita ambil perhatian. Dan telah kita sentuh pelajaran lepas juga, sebab di antara kita katakan hikmah di antara dia mengurangkan pahala bagi sesiapa yang melaluinya. Begitu juga sebagai kepada hadis yang menerangkan tiga jenis itu yang mana membatalkannya pula, kita telah datangkan bahawa sebenarnya dia salah satu disebabnya adalah kerana melalaikan ataupun menyebabkan orang itu terganggu dalam solatnya. Dan golongan kita lihat daripada misalnya sebagai contoh para wanita misalnya, memang kita kata akan terganggu. Dengan dalil yang banyak kita boleh datangkan, di antaranya kita lihat hadis yang menerangkan bahawa apabila seseorang itu melihat seorang wanita dan dia tercondong kepadanya, maka disuruh datangi isteri, kerana kita akan dapat sepertinya juga daripada isteri. Jadi menunjukkan di situ kesan, pasti akan ada kesan. Jadi gangguan-gangguan seperti ini tidak sudah tentulah akan membatalkan orang daripada solat, terutama kalaulah misalnya mengeluarkan syahwat dan sebagainya sehingga menyebabkan keluarnya mandi dan sebagainya. Kita kata kalau kita lihat pada hikmah dan sebagainya, tetap akan kita bawa natijanya membatalkan solat. Kerana kita tahu apa yang keluar daripada sebilin dari dua jalan ataupun dua kemaluan itu adalah membatalkan solat. Ini telah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas kali. Hadis ini boleh difahami bahawa jika seorang itu mengerjakan solat tidak menggunakan sutra, maka ia tidak boleh mendorong orang yang akan lewat di hadapannya. Jadi dari sudut ini, Nabi telah menerangkan bahawa pertama, kalau seseorang sedang solat dengan kepada sutranya, ila salat hadukum ila syai'in yasturuhu. Jadi dia telah mengambil satu sutra penghadang bainan nas, mana sutra penghadang di antara manusia yang lain. Jadi menunjukkan dah ada penghadang, dia telah ambil penghadang. Jadi dengan adanya penghadang, kalaulah ada orang nak jalan juga, barulah kita lihat Nabi suruh kita halang. Jadi dengan ini menunjukkan bahawa sutra itu sebagai kita katakan sebab untuk membenarkan kita membuat satu perkara yang amar makruf di sini. Ini halang mereka. Jadi dengan itu kita katakan di sini keluarkan faedah bahawa dengan syarat ada sutra. Kalau tak ada sutra, halang. Tak masuk akal juga kita lihat. Apa hak kamu untuk menghalang? Saya tahu di bawah ini tempat orang umum. Tak nampak pun awak tengah solat. Mereka ternampak. Dia boleh datang apa sebab. Atau kita nak beri marah macam mana? Jadi kita ada penting kita ambil perhatian. Al-Qurtubi berkata, orang tersebut menolak dengan isyarat dan tolakan yang lembut. Jadi tolaklah yang lembut. Jangan boleh tolak terus campak orang. Memang kita terbahaya. Jangan, kita kata kita ada dasar. La darar wa la jarar. tidak kita mendapatkan kemudaratan, tidak kita memberi mudarat kepada orang. Begitu juga kita katakan dasarnya ialah al-musliman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim diselamatkan saudara Islam yang lain dengan lidah dan tangannya. Itu kita katakan yang selalu buatkan kesakitan atau menyakitkan orang. Tapi tidak bermakna terajang pun tak masuk. Masuk, lebih masuk lagi. Ini dua kalau masuk, yang paling banyak, maka semua yang lain menyakitkannya juga masuk. Jika orang yang akan lewat tersebut tetap bersikap keras, maka ia boleh memeranginya. Ini menolak dengan lebih keras. Memeranginya mana juga. Gunakan kuasa sikit, gunakan tenaga sikit. Nah, di situ maksudnya. Bukan memeranginya kalau dia buat pedang, dia keluar pedang dia. Tidak. Itu kita salah. Kerana tak ada lebih berharga daripada kita katakan daripada apa, tak ada lebih besar dosa dia daripada membunuh orang. Kita kata sebab tu sampai kita boleh dibenarkan juga untuk membatalkan solat kita. Kalau ada kemudaratan seperti itu misalnya, perlu menyelamatkan orang. Dari sini kita lihat macam sebagai contoh misalnya apabila Umar dikirikam. Sebahagian sahabat batalkan solat mereka menangani ataupun melihat yang lain teruskan. Tidak semua batal. Tapi tidak semua tinggalkan. Begitulah kita katakan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa ini kita kata, dasar ini penting. Dasar rasa basic kita harus tahu. Jangan kita gunakan dalil ini pula untuk kita dah mati dia. Dalil kita datang hadis ni. Jangan. Jadi para ulama' telah berijma' bahawa dalam memerangi orang tersebut tidak perlu menggunakan senjata. Jadi tak boleh datang satu makna memeranginya gunakan senjata. Kerana hal itu akan bertentangan dengan makna solat, iaitu untuk terpaku pada solat, menyebutkan diri dengannya dan khusyuk dalam menunaikan. Jadi perbuatan kita kalau menggunakan senjata pun akan berubah menjadi kita katakan perbuatan yang bukan seperti perbuatan solat. Beberapa kelompok berpendapat bahawa orang yang sedang mendirikan solat tersebut boleh memeranginya dengan cara apapun sesuai dengan zahir hadis. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahawa orang tersebut boleh memeranginya dengan sumpah serapah tidak sesuai dengan lafaz hadis di atas. Dan hal ini didukung oleh apa yang telah dilakukan oleh Abu Sa'id terhadap seorang pemuda yang hendak berlalu di hadapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan daripada Abu Salih dan Saman, iaitu berkata, pada hari Jumaat, saya melihat Abu Sa'id al-Khudri sedang mengerjakan solat ke arah sesuatu sebagai pembatasnya daripada manusia, sutrah, iaitu sutrah. Lalu seseorang pemuda daripada Banu Abu Mu'ayyid, iaitu berlalu di hadapannya, maka Abu Sa'id mendorong pemuda tersebut pada dadanya. Kemudian pemuda melihat sekeliling, akan tapi tidak mendapati jalan lain kecuali jalan itu. Maka pemuda itu kembali ingin berlalu di hadapan Abu Sa'id, maka ia mendorong pemuda tersebut dengan lebih keras lagi. Hadis. Jadi, perawi hadis ini menunjukkan juga. Macam manakah yang dimaksudkan dengan demikian? Jadi kita tak boleh terus sepandai-pandai kita gunakan. Sebab tu kita katakan dalam masalah ini perlu kita mengambil keseluruhannya daripada Nabi SAW. Apa saja ibadat, i'tiqad, ambillah daripada Rasulullah SAW. Dan untuk dapatkan penjelasan lebih jelas, baliklah kepada sahabat Rasulullah SAW. Ali mengatakan bahawa orang tersebut adalah mendorongnya dengan lembut. Jika tetap bersikap keras, maka ia boleh mendorongnya dengan lebih keras lagi. Bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian seseorang yang akan berlalu itu, ia tidak bersalah kerana syariat telah membolehkan untuknya memeranginya. Jadi kalau kita lihat, ada mengatakan demikian. Tapi kita katakan bahawa ia bercanggah pula dengan dalil-dalil yang lain. Kita lihat orang yang kalau dia telah baru mengucapkan syahadah, kita boleh bunuh dia tak? Sedang kita masih sanksi, dia masih belum lagi betul-betul. Kalau dia orang dalam peperangan, dia mengucap syahadah. Kita ada kemungkinan dia syahadah ni untuk larikan diri daripada dibunuh. Tapi Nabi larang kita bunuhnya. Ini apatah lagi kita lihat saudara kita yang kita kenal. Ahmad dulu, kita ni kawan. Kerana dia jalan, kita dah anggap dia syaitan. Kita tu sampai degil juga, kita lawan sampai mati. Macam mana? Dia lebih-lebih lagi, ini yakin, kita yakin dia seorang Muslim. Tak boleh kita bunuhnya. Jadi bukan falyuqatilhu, maknanya sini adalah falyaqtulhu. Kalimah beza. Falyuqatilhu maknanya kita lihat di sini adalah memerangi. Memerangi maknanya dengan kekuatan. Dengan tolak, dengan daya kekuatan. Bukan dengan kita katakan sampai kita lafaz tu membawa kepada kalimah qital. Ataupun apa kita kata pembunuhan. al-qatl. Dan bahkan kita balik pada dalil lain menunjukkan juga bahawa perkara seperti ini sepatutnya dielakkan. Kita sebenarnya tujuan kita bersolat ini adalah untuk kita saling menyatukan saf dan sebagainya. Dan kalau ada seorang yang kita lihat jahil sebagainya, diajar. Kalau mereka misalnya degil, kita takdib dia. Ini jalan yang tertakdib. Dan takdib orang yang degil dalam masalah ini berbeza dengan takdib dalam masalah orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi itu kita kata harus disadarkan dia punya kemudaratan yang kita berikan kepada orang. Perintahlah hadis tersebut walaupun zahir menunjukkan kepada hukum wajib, namun An-Nawawi berkata, saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengatakan hukum menolak ini adalah wajib. Bahkan teman-teman kami dengan terang-terangannya mengatakan bahawa perintah tersebut bermakna mandub, ini sunnah. Namun kemudian Ibnu Hajar menyampaikan bahawa Ahlu Zahir berpendapat bahawa perintah tersebut adalah wajib. Jadi kita kata memang ada pendapat yang mengatakan wajib. Kenapa? Kerana mereka lihat dalil itu dasarnya lafaz yang daripada zahir nampak dia adalah wajib. Kerana kita dah tangan juga kita ada dasarnya lah perintah selalu membawa makna apa? Wajib. Tapi juga boleh bawa makna mandub. Ini dalam kertas kerja dia datangkan. Saya baca kan. Tapi tak sempat nak disyarahkan. Takwil misalnya. Kalau nak takwil, kita kata boleh tak kita takwil? Tak boleh takwil. Melainkan kalau kita selalu ambil yang zahir ni sahaja. Tapi zahir maksudnya apa tadi kita katakan? Lafaz perintah ni selalu bawa makna wajib. Tapi boleh tak bawa makna sunat? Boleh. Jadi mana kita ambil? Ada dua makna ni sekarang. Kita ambil yang zahir. Ambil wajib. Melainkan ada dalil yang menunjukkan dia kepada sarifkan dia kepada sunat. Atau yang menurunkan sunat itu kepada mubah pun ada. Di situ kita katakan dalam bab kita nak mengalihkan dalil yang zahir itu kepada yang marjuh, yang kurang zahirnya. Tapi itu kita katakan dalam masalah ini, kalau kita lihat lafaz-lafaz ni semua menunjukkan wajib, wujub. Jadi wajib, kewujuban ini kita nampak atau kita katakan bahawa pendapat yang mengatakan wujub ni bukanlah pendapat yang ganjil, bukan keluar daripada ijma' kita kata. Jadi ijma' di sini menunjukkan bahawa ijma' dia adalah ijma' nukilan, bukan ijma' yang hakiki, yang asli. Ungkapan beliau, dia adalah syaitan. Kenapa kita kata demikian? Kerana perbuatan sahabat itu menunjukkan bahawa dia memahami perintah itu harus dilaksanakan. Orang tu dah cukup, dah cari jalan, tak nampak tak ada jalan lain, dia nak jalan juga. Masih ditolak. Dan ini menunjukkan bahawa seberapa mungkin kita mampuan kita buat. Kerana dia adalah tunjuk ajar Nabi SAW. Ungkapan beliau adalah, dia adalah syaitan, menunjukkan bahawa tingkah laku orang tersebut berasal dari syaitan yang berkeinginan untuk mengganggu orang yang sedang mendirikan solat tersebut. Sekaligus menunjukkan bahawa diperbolehkan mengecap syaitan kepada orang yang berusaha untuk mengganggu orang yang sedang mendirikan solat atau mengacaunya dalam masalah agama. Sebagaimana disebut dalam firman Allah Ta'ala, syayatinul insi wal jin, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Maksudnya tersebut ialah bahawa yang menyebabkan mereka melakukan tersebut adalah syaitan, dan hal itu didukung oleh hadis Muslim. Sesungguhnya ada qarin yang bersamanya. Kemudian para ulama berbeza pendapat dalam masalah hikmah diperintahkannya untuk mendorong atau menolaknya. Ada yang berkata bahawa hikmahnya ialah untuk menyelamatkan orang yang akan lewat daripada tersebut daripada dosa. Jadi kalau kita tolak, dia tak berdosa. Dan ada mengatakan bahawa hikmahnya ialah kerana dengan berlalunya seorang yang dihadapannya maka akan mengganggu solatnya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, kerana kepentingan orang yang sedang mendirikan solat dalam menjaga solatnya lebih besar daripada kepentingan untuk menyelamatkan seseorang daripada dosa. Jadi kalau kita lihat apa hikmah sebalik terharang, adakah kerana supaya orang tak berdosa atau kita nak menjaga solat? Kita kata lebih pada menjaga solat. Kerana dalam solat itu, kepentingan seseorang itulah menjaga solatnya supaya sempurna. Jadi macam kita bergerak misalnya untuk dapatkan betul-betulkan saf dan sebagainya. Ini tujuan apa? Supaya saf tak terkosong? Tidak. Sebenarnya lebih kepada kita menyempurnakan solat kita. Jadi itu kita kata lebih kepada dasar itu. Jadi mereka kata lebih kuat dikatakan adalah kerana untuk menjaga akan kepentingan solat. Kalau solat seseorang itu pencang daripada dengan adanya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, maka kita kata dia akan terganggu solatnya, dan maka kita akan lihat kekurangan pahala dan kelebihan daripada dilakukan solat. Jadi pemeliharaan solat itu lebih penting daripada menjauhkan orang daripada dosa. Kalau tidak, bermakna juga kalau kita kata demikian, nanti kita akan dapati bahawa kalau dia tak nak, dia nak jalan ke sini, dia tak nak jalan ke sini, tak boleh. Tapi nak jalan sebelah kawan kita sini. Adakah kita tolakkan juga kerana nak jaga dia supaya tak nak berdosa? Kita kata tidak. Soal nak dia point. Kalau kerana untuk menjaga orang daripada tidak berdosa, maka kita kata siapa yang nampak saudaranya itu hendak dilalui, kita tolak juga. Kita tak. Jadi menunjukkan bahawa lebih kepada menjaga kesempurnaan solat itu sendiri. Jadi tak ada orang boleh misalnya berdalilkan dalil ini. Okey, kalau kau nampak kau nak apa, kalau ada orang jalan dengan aku, kau tengah solat, laranglah supaya jangan sampai ke aku. Tak boleh juga kita kata. Tujuannya hanya untuk dia. Jadi halangan dia itu, pergerakan dia juga untuk dirinya sendiri. Jadi untuk menjaga solat dia. Sebab itu dibenarkan gerak atas dasar solat itu. Kalau memang dibenarkan gerak untuk melakukan amar makruf yang umum, kita tak boleh. Melainkan untuk menjaga solat dia. Jadi boleh tak kita suka yang boleh membahayakan umum ini? Pertama kita kata jangan kita elakkan, kerana perkara kita ada di antara tahap keimanan tu ialah menjauhkan orang daripada, atau tahap iman yang paling rendah itu mengenepikan perkara yang boleh membahayakan orang jalanan, kan, dasar itu. Jadi kalau benda memang kita beri, kita taruh tombak pun, kita kalau pakai panah pun kita taruh gini kan, bukan begini. Jadi kalau tercacak jatuh, kita jatuh pun kalau tersungkur misalnya, kita bahaya. Jadi sebab itu kita kata jangan. Ya, sebab dasar kita tak nampak tak ada. Tapi kalau kita berikan misalnya tak ada niat, kita letak misalnya rihal. Letak rihal sebenarnya tak ada masalah lah. Tapi orang jatuh kena kepala jatuh situ mati misalnya. Sebab kita tak adalah nak persalahkan, kerana asalnya benda tu tak berbahaya. Dan itu kita kata okeylah. Kalau nak benda yang berbahaya memang kita taruh tak sesuai dari dekat masjid pun, kita kalau letak tak boleh lah. Seperti kita dilarang juga untuk menghunus pedang kita dalam masjid dan sebagainya kan. Jadi begitulah. Dalam terawih kan, kalau kita duduk kat sana depan, mungkin macam kita nak balapan, kita belakang kita ramai sah kan. So macam mana kita nak lalu? Kenapa kita tahu apa hukum kita dalam berbual solat? Tapi kalau orang tu yang solat tu tak tahu apa hukum, macam mana kita? Tak, saya maksudnya awak tengah solat nak balik nak keluar. Lepas apa? Tapi kan boleh keluar. Susah ke nak keluar? Janganlah. Tak betul. Tapi kita kena fahamkan dulu soalan tu sebut. Kenapa tak keluar semasa lepas salam terus keluar? Dia nak tunggu orang ke? Kalau memang mungkin jauh, kita tengah jalan nak orang terus dah start balik solat, tak ada masalah jalan lintang. Jangan jalan apa? Kalau ganggu mereka jalan gini, langkah-langkah jangan. Kita jalan terus lintang. Kenapa? Kerana sutra imam, sutra untuk makmum. Tak ada mudarat. Ini dilakukan di haram, di masjid Nabi, semua tak ada masalah mereka. Kita nak masuk ke masjid kerana orang nak solat kat luar, jalan je, kita jalan terus. Tapi kena berhati-hati, kadang orang taruh kaca cermin mata kat situ. Kan kita kena berhati-hati. Jangan terbijak sana. Bukan sutra. Sebagai itu letak je sebenarnya cermin mata. Ada orang suka letak cermin mata kan. Baik. Jadi kita katakan bahawa letaklah sutra-sutra yang berpada, yang orang tahu bahawa ini sutra dan orang pun tak mengingkarinya. Jadi kalau kita fikir nak letakkan sesuatu yang berbahaya, jangan. Sebab kita kata dasar umum harus kita lakukan. Dan orang yang mengalihkan sutra kita kerana melihat dia berbahaya, tak berdosa. Kau orang buat sutra kau ambil. Ini berbahaya. Kerana Nabi SAW saja bahawa apa? Tentang keimanan, al-iman bil usabuna syu'bah alah kalimah la ilaha adnaha imatatul adha ani tariq, yang terendah daripada cabang iman ini ialah menepikan perkara yang bahaya daripada apa, daripada jalan. Jadi kerana bahaya aku lihat, aku angkat. Kenapa tak pilih yang lain supaya jadi sutra? Jadi kita kata hujah kat atas kita balik. Di mana kita? Next paragraph. Menurut saya. Menurut saya, okey. Menurut saya, jika dikatakan bahawa hikmah dari perintah tersebut untuk keduanya, maka tidaklah begitu aneh kerana ungkapan beliau, seandainya seorang yang lewat di hadapan seorang yang sedang menunaikan solat tahu, mengisyaratkan bahawa di antara hikmah ialah menyelamatkan orang tersebut dari dosa, sedangkan hikmah untuk menjaga kesempurnaan solat, orang yang sedang mengerjakan solat diisyaratkan. Orang hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim daripada Ibnu Umar. Mana solat diisyaratkan orang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim daripada Ibnu Umar. Seandainya seorang yang sedang mengerjakan solat mengetahui berapa besar pahala yang berkurangan akibat lewatnya seorang di hadapannya, tentulah ia akan solat ke arah sesuatu yang membatasinya daripada manusia ini sutrah. Begitu pula Ibnu Abi Shaybah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya berlalu di hadapan seseorang yang sedang mengerjakan solat akan menghilangkan setengah dari solatnya. Lafaz ni. Ini kalau orang yang tidak masuk dalam kategori yang tiga. Lalu sebagai ulama kata dia mengurangkan pahala solat. Kedua hadis tersebut hukumnya marfu', walaupun keduanya mauquf. Kita mauquf pada sahabat, dia hukum marfu', kerana lafaz ini lafaz bukan pandai-pandai sahabat datangkan. Lafaz ini tak datang daripada akal ataupun pandangan, tak. Dia datang daripada mesti datang wahyu. Jadi kita katakan bahawa ini ada hukum marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah beliaulah menyatakan ini. Ini dalam masalah mustalah hadis. Jadi penting kita perhatikan, kalau seseorang itu dapat hadis dari Rasulullah daripada sahabat, katanya hadis mauquf daif. Kita kata mauquf sahabat, kita tengok dulu lafaznya. Kalau ada sahabat-sahabat lain yang datangkan riwayat yang berbeza, tapi kalau tak ada sahabat yang mengingkarinya, dan kita tahu lafaz ini lafaz yang tak ada mustahil bahawa tidak ada boleh datangnya seseorang dengan pandangan dia, kerana dia lebih kepada pengkhabaran daripada wahyu. Kalau boleh separuh daripada pahala ini lebih daripada wahyu. Mana orang tahu? Separuh ke, suku ke, 1/4 ke, tak tahu. Jadi bila dia kata separuh, menunjukkan yang datang mesti dari wahyu. Jadi dengan itu, apabila datang daripada sahabat yang meriwayatkan seperti itu, kita ambil hukum-hukum marfu'. Ini penting. Kerana sahabat semuanya udul. Hadis pertama berkenaan dengan orang yang mengerjakan solat tanpa sutra, sedangkan hadis kedua bersifat umum, baik menggunakan sutra atau tidak. Kemudian hadis yang umum dibawa kepada makna hadis yang khusus. Sedangkan orang yang telah menggunakan sutra, maka berlalunya seorang di hadapannya tidak akan mengurangkan pahalanya, sebagaimana yang dengan jelas telah disebut dalam hadis di atas. Dengan demikian, perintah untuk mendorong orang yang akan melewat tersebut adalah untuk mengamalkan kaedah ingkar mungkar. Ini amar ma'ruf tadi kita katakan. Kerana perbuatan tersebut melanggar perintah agama, maka perintah tersebut dimulai dari yang ringan sebelum yang berat. Jadi nak ingkar jangan berat dulu. Ingkar dulu ringan. Mula kita, kalau orang tu dia tak tahu, kita ada ni misalnya orang beli arak, kita tahu oh, tu ni arak. Oh, tak tahu, ingatkan bukan arak. Kalau gitu okeylah. Tahu-tahu je kita kata, kita herdik dia kata, kenapa kami nak beli arak ni? Salah ambil. Lupa. Orang tu tersalah dengan apa kita kata, bahawa dia genuine mistake lah kita kata. Kita macam mana kita nak ini? Kita kata perlu kita ingkar dengan daripada rendah kepada berat. Jangan kita betul, kita kena ambil zahir kata dia. Hanya temberang anda ambil salah ambil. Tak, kita kata salah ambil kita ada. Boleh berlaku. Awak pergi sekarang 7-Eleven ke pergi mana? Sebelah-sebelah kadang tengok yang ada syubhat pun dekat sebelah-sebelah apa soft drink. Yang ada syubhat tu. Berlaku. Jadi adakah kita kata boleh berlaku, tak ada masalah. Jadi kita jangan. Sebab kita kata apabila kita lihat orang nak ambil sebelum dia beli, kita beritahu dia. Kalau boleh sebelum beli, supaya dia dapat tahu, dapat gunakan. Dia dah beli, dia sayang. Alamak, dah sayang minumnya. Minum dia. Kita jangan. Jadi kita perlu engkar pun pada waktunya. Jangan engkar lambatkan pengingkaran. Sedang masalah pembaziran tak ada dalam harta-harta yang bukan Allah endorse misalnya. Jadi sebab tu kita kata kalau orang kalau dikutuk dari syarat misalnya, seorang telah memecahkan seseorang punya terjatuh sedunia ayarak kerana orang tu. Orang tu tak perlu bayar ganti kerana dari sudut syarat itu bukan harta yang ada kimah sebenarnya yang dinilaikan. Tapi kita kata berbeza dengan kalau kita berada di negeri bukan Islam lah. Negeri Islam memang kita kata kena bayar, baru bayar juga lah. Pasal bukan atas dasar pun syarat. Baik, jadi dengan itu kita kata ingkar mungkar ni ada adabnya. Tetapi kita lihat kalau kita balik pada hadis. Hadis kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman." Kita lihat tak ada pengingkar, tak ada kita menolak hadis tersebut. Bahkan hadis tersebut menunjukkan bahawa kalau kita mampu lakukan dengan tangan, kalau tak mampu dengan lidah, mampu dengan hati. Tapi dalam nak melakukan dengan tangan, kita jangan terus dengan tangan. Seperti mana kalau seorang datang, perompak datang ke rumah kita, kalau kita boleh menghalang dia keluar daripada sini, dia keluar, cukuplah. Jangan kita kalau lagi suruh keluar, kita terus ambil pedang pancung kepala dia. Kita buat dengan pengingkaran yang apa bertahap dulu. Kalau dia tak, dia boleh ditolak dengan ketolakan saja, dia halau, dia keluar. Dah, tak payah kita nak susah sebenarnya nak kena berbunuh-bunuhan sebagainya. Jadi itu kita katakan pengingkaran mungkar dengan kadar, dengan tahap kira-kira daripada yang ringan kepada yang berat. Itu maksud dia. Jadi apabila tak ada perlunya kita menggunakan terlebih daya atau upaya untuk kita tolak satu kemungkaran, jangan gunakan demikian. Sebagai contoh, seorang yang misalnya dia hanya perlu diajar aje tentang bahawa ini adalah sunnah. Tak perlu kita terus kita herdik dia atau kita terus pulau dia. Dia belum tahu apa tu. Kita ajar dia. Ajar dah. Alhamdulillah dia dapat lakukan. Nah, itu dia kita katakan. Baik. Akan datang saya rasa kita kena. Jadi ada saranan beliau. Kan? Jadi kita akan datang, kita akan lebih serius lah. Saya akan, pasal apa? Kita akan mungkin ada permintaan untuk di live-kan di Hang. Jadi apabila berlaku demikian, maka kita tak boleh seperti inilah. Nah. Boleh. Boleh, insya-Allah. Kemudian kita lihat daripada hadis ini juga, kita dapat keluarkan faedah adalah meletakkan sutrah di antara kedua, di hadapan seseorang itu adalah kita lihat pada dasar dua khilaf tersebut. Yang paling rendah, istihbab. Tak ada orang khilaf tentang istihbab ni. Tapi kalau orang jahili tentang istihbab ni, diajarlah. Mana dia sebagai satu anjuran, tak ada orang mengingkarinya, tak ada ulama yang kata bahawa dia amalan yang luar daripada amalan yang diajar. Tak adalah. Kerana dalilnya semua sahih. Hanya dibezakan adakah dia sunat ataupun dia wajib. Sama ada solat itu solat fardu ke atau solat sunat, berimam ke atau bersendirian. Maka perlulah, di situ kita lihat, perlulah adakan sutrah. Maka makmum pula kita lihat pada surah ini adalah imamnya, apa sutrahnya adalah sutrahnya imam. Sebagaimana Imam Muslim telah meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah dan Nabi SAW bersabda, innamal imamu junnah. Bahwasanya imam itu adalah perisai. Maksud perisai ini adalah penghadang. Jadi apabila perisai imam tu letakkan dia punya sutrah, maka memadai bagi sutrahnya makmum. Ibnu Abdul Bar mengatakan, la khilafa bainal ulama anal makmum la yadhuruhu man marra baina yadayhi. Maka Ibn Abdul Bar mengatakan, tidak ada khilaf di antara ulama bahawa sesungguhnya makmum tidak memudaratkan apa yang berlalu di hadapannya. Kalaulah makmum ada yang berlalu di hadapannya, tak memudaratkan. Jadi kalau di Mekah ke di mana-mana, kita lihat orang perempuan pun lari jalan depan kita atau lalu, kita tak kisah, tak batal. Berkenaan dengan masjid haram, dah kita datangkan bahawa ada sebagian ulama lihat pengkhususan masjid haram dan masjid Nabawi kerana tanah haram ataupun kerana tempat itu adalah tempat yang tak dapat dielakkan. Ada juga datangan asar-asar dari riwayat, tapi kita katakan bahawa kita ambillah dasar umum lebih selamat lagi. Dengan itu, jangan kita sebagai selaku pelaku untuk sebagai orang yang nak solat, jangan kita pilih-pilih untuk kita mengambil sutra. Ini tak apa, di haram. Solat saja. Tak apa sutra. Kita tetap. Kerana kita perlu juga menunjukkan kepada orang. Kerana ada orang memang jaga-jaga untuk apa? Untuk berlalui orang berjalan bersolat. Tapi kalau dengan kita tak berikan sutra, maka kita tidak membantunya untuk mengetahui kita sedang solat. Baik, kemudian kita lihat di sini. Maka sutra imam akan menggantikan kedudukan atau sutranya makmum. Dan di sini bermakna kalau perkara yang tiga atau kita kata yang kita sebutkan yang membatalkan akan solat ini, memutuskan akan solat itu melalui seorang yang makmum, kita kata tidaklah batalkan, tidaklah membatalkan kita kata apa? Solat ini. Begitu juga kita katakan bahawa kita kata seseorang yang apa yang ingin melalui di antara orang yang solat, kita kata bahawa tidaklah berdosa orang melalui ini kalau dia melalui di antara makmum. Jangan pilih imam, sengaja nak jalan pilih imam, kita kata tak jalanlah melalui imam kalau memang dah tak ada tempat. Ini berlaku apabila kita apabila sedang solat, solat sedang berjalan, selalu berlaku demikian. Orang yang terlewat solat Jumaatnya ke, solat solat fardunya ke sebagainya, solat yang besar misalnya solat Aidnya sebagainya, berlaku demikian. Dan di sini juga tidaklah datang kemustahaban untuk menolak. Makmum kalau dah orang dah berimam, maka tak perlu dilarang. Kita masih lagi kadang-kadang kita nak jalan orang halam, kita tak perlu. Kerana sutrah kamu adalah sutrahnya imam. Jadi bila imam dah letak sutrah, maka kamu dah tidak perlu lagi untuk menghalang orang kalau jalan di hadapan kamu. Dan dengan meletakkan seseorang musalli atau seorang yang bersolat itu di depannya sutrah, akan memelihara solatnya dan dia berhati-hati berjaga-jaga terhadap solat dia itu. Kalaulah seseorang itu datang hendak berjalan di hadapannya, maka bolehlah dia menolaknya. Daripada hadis ini dapat kita mengambil faedah, bolehlah kita menghalangnya. Dan kalau dia berdegil, maka bolehlah kita menolaknya. Kalau bahasa yang lain, kita kata bolehlah kita isyarat dia supaya jangan jalan. Kalau datang berdegil juga, kita boleh tolak dia. Degil juga. Dan bahawa sesungguhnya dia adalah syaitan dan bersamanya qarin. Dan bermakna qarin, kita tahu mana qarin itu mengatasinya lah. Kerana kita tahu bahawa qarin selalu bersama dengan manusia. Tapi kadang-kadang kita dikalahkan oleh qarin. Kita banyak dikalahkan. Jadi apabila buat sebab itu dia katakan dia, kenapa kita katakan kerana dia syaitan, kerana ada qarin ini kuatlah kira. Saya bingung mengatasi. Silakan. Boleh juga. Itu kita kata lebih selamatlah kita selesaikan masalah. Tapi kalau degil dia tak nak juga. Olak kita. Ini orang ni kita kata memanglah. Lebih baik kita kalau dia jalan juga kita memang tak berdosa. Cuma dia dah kita kata memang degil jenis degil. Jadi kita kata masalahnya memang betul. Kita katakan bahawa daripada sudut perbuatan-perbuatan, kadang-kadang yang mengambil ego kita tu sebenarnya yang mendorongnya syaitan. Sebab itulah kita lihat apa-apa akhadatul ism, akhadatul ismat, akhadatul izzatu bil ism. Allah Taala berfirman, mereka mengambil izzah egonya itu dengan apa? Dengan mengutamakan ego daripada dosa. Jadi dengan apa? Kerana kadang-kadang ego ni memang sifat syaitan. Takabur, iblis ni syaitan. Iblis punya apa? Sifat. Dia takabur kepada apa? Kepada Nabi Adam AS. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau telah ceritakan aku daripada api, kau ceritakan dia daripada tanah. Ini menunjukkan ego. Jadi sebab itu kita mendorong seseorang pada ego tu sebenarnya adalah syaitan. Jadi sebab itu kalau kita lihat daripada dalil ini, menunjukkan bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Siapa yang boleh tegar dia dah tahu orang tengah solat, dia degil juga nak. Kurang asam nak tolak aku. Jalan juga. Kita kata. Itu adab Melayu. Melainkan kalau dia letak sutra depan dia jalan okey lah. Nah. Sebab tu saya kata yang ini tadi, kita kata orang yang jahil. Orang yang buat dengan tak sengaja, yang tahu kita tahu memang dia tak ada. Pasal apa kita kata? Kalau dia memang beradab gitu, menunjukkan dia nak beradab supaya jalan pun biar apa? Jangan ganggu orang. Tapi caranya salah kerana jahil. Jadi bukan masalah pun, bukan masalah kita kata dia degil seperti orang yang dah tahu dia salah. Dia buat nak buat gitu. Dan kita tak apa, orang-orang yang terjalan sebagai taklah kita terus cop ke. Ni kau tahu dia dulu di setan bagi-bagi tak leh kat itu. Jangan kita. Kerana waktu itulah yang berlakunya, itulah dia kita kata dia terkalah dengan setan. Sehingga bersamanya karin. Mana menunjukkan karin tu lebih atasnya. Tapi kalaulah lepas habis itu kisah tu, jangan kita nak bawa-bawa cerita orang semua. ini memang tidak. Kita habis selesaikan masalah situ di situ. Jangan kita. Kerana kalau kita buat demikian selalu, nanti kita tak akan dapat memberikan orang apa petunjuk pun, sebab kita akan jadi sebab bagi mereka menolak kebenaran. Dan di sini menunjukkan bahawa boleh kita menolak dengan kuat muqatalah. Di sini barang siapa yang ingin melalui daripada orang-orang yang melalu sedang solat, sama seperti hukum sa'il dan mu'tadi. Maknanya sa'il mana apa? Orang yang datang nak merompak kita, datang nak lanun kita. Boleh tak kita tolak dia? Boleh tak kita bergaduh dengan dia sampai berkata boleh? Kita tak boleh. Kerana apa? Kerana dia hendak kita katakan apa? Mencerobohi kita. Jadi dengan itu kita kata dibenarkan. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa dasar-dasarnya wajib. Tapi kita kata kita harus kadarkan tadi. Sebab tu kalau kita faham tentang dalil semuanya, kita tak salah guna letakkan ni. Jadi kita terus tekankan hak ini, kita lupa hak saudara pula. Yang kita nak tolak ialah supaya dia tidak melawan atau melayan syaitan ini untuk berjalan. Tapi kita terus hapuskan dia. Habis masalah dia kita ada. Jadi kita katakan, penting. Jangan sampai terlebih lakukan sesuatu. Begitu juga kita katakan bahawa Imam Qurtubi mengatakan, harus ditolak dengan apa? Dengan kadir kita baca kan? Harus ditolak dengan lembut. Kalau dah tidak, barulah dengan kuat-kuat. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan muqatalah ataupun yuqatilu. Nah. Syekh Mubarak Furi mengatakan, hikmah daripada disyariatkan sutra ini adalah sesungguhnya seorang hamba itu apabila berdiri untuk lakukan solat, kesungguhnya rahmat akan menghadapinya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan sahabat dan sahibus sunan dengan isnadin jayid, dengan isnad yang baik daripada hadis Abi Dzar, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi salati fala yamsal hasa fa inna ar-rahmata tuwajih fa inna ar-rahmata tuwajihuhu." Dan sekiranya kamu berdiri untuk lakukan solat jika salah seorang kamu berdiri untuk dalam solatnya, maka jangan sapu batu-bata ataupun pasir-pasir. Kerana rahmat sedang berhadapanmu. Jadi kita sapu, kita gaji itu menunjukkan bahawa kita elakkan. Jadi apabila kita menolak seseorang, jangan menghalang juga kita daripada mendapat rahmat. Di situ kita lihat. Dan kita daripada sini kita dapati bahawa kita ambil zahirnya. Macam mana rahmat ya? Macam mana kita nak tafsirkan sebagainya? Tak. Kita kata dasarnya kita memahami perkara-perkara ghaib yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tanpa kita membagaimanakannya. Nah. Dan ulama ataupun ahli ilmu telah bersepakat terhadap terhadap kemakruhannya. Ini berjalan di hadapan orang yang sedang solat. Kalau dah pemakruhannya, kita balik kepada pemakruhan itu adakah li tanzih atau li tahrim, itu balik kepada pandangan ulama tersebut. 6. Berkatalah Imam Ibnu Hamid, al-ijma' ala istihbab sutra wa istihbab dunu minha. Di sini dalil menunjukkan bahawa disunatkan sutra dan disunatkan berdekatan dengannya. Supaya kalau kita orang jalan di dalam di antara sutra itu dapat kita menolak. Kalau dah jauh seperti mana yang diriwayatkan tiga hasta, jauh sangat, nak tolak kena. Dah tak boleh tolak. Terkejar. Kerja-kerja. Tak ada kerja-kerja. Dalam solat tak ada kerja-kerja. Baik. Kemudian kita katakan faedah daripada hadisnya juga adalah dalil hadis ini menunjukkan sebagai betapa besarnya dosa orang yang melalui. Dan sehingga sebahagian ulama' mengatakan bahawa dia adalah daripada dosa-dosa besar. Dia adalah Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah. Melihat dia sebagai dosa-dosa besar. Ada sebagai melihat dosa. Tak mengkhususkan dosa besar. Tapi dengan kita tahu bahawa apa dia punya takrifan, definisi dosa besar. Apa definisinya? Siapa ingat? Kalau tak, boleh hadir kelas di Masjid Raudhah pada hari Ahad sekaligus subuh. Akan dibincangkan tentang dosa-dosa besar dari kitab Imam Imam Zahabi pada setiap subuh. Definisi dosa besar. Dosa besar. Maksudnya apa? Definisi dosa besar. Ha. Besar ni apa tarikhnya tak? Tarifan. 6. Atau tanya nak jawab kan? Cuba. Okey, silakan. Dosa-dosa besar. Yang tak dapat diampun melainkan dengan taubat. Salah satu Ustaz. Salah satu cara untuk mengatasi itu. Cara salah satu untuk dapat diampunan Allah Ta'ala lah. Dengan sama dengan taubat lah. Sehingga seperti dosa-dosa kecil di mana dengan kecil dengan contoh maka dengan sendirinya dosa-dosa kecil itu akan terhapus lah. Tapi kalau dosa-dosa besar ada kategori ini lah Ustaz. Di mana tak boleh dihapus dengan zikir kecuali dengan bertobat. Dan tidak itu mengamalkan, tidak mengulangi perbuatan itu. Baik, kita kalau lihat demikian, memang kita kata taubat itu tak masuk dalam kategori yang mana Allah mengampunkan dosa-dosa yang melalui solat, melalui wuduk, melalui solat Jumaat, melalui puasa Ramadan kepada Ramadan, melalui misalnya umrah kepada umrah. Ini semua antara kedua ibadah ini, antara sesatu ibadah kepada ibadah yang lain, merupakan penghapus dosa. Sebagai Nabi SAW, as-salawatul khams wal jumu'ati ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna idhajtuni batil kabair. Salawat lima waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan adalah merupakan penghapus dosa sekiranya dijauhkan daripada kabair, dosa besar. Begitu Nabi SAW sabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah adalah penghapus dosa bagi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laysa lahul jazaa ila al-jannah. Haji yang mabrur tak ada pahalanya melainkan syurga. Dan dalil yang banyak lain-lain kita lihat menunjukkan bahawa ibadah-ibadah ini menghapuskan dosa. Melainkan sekiranya seorang itu melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa besar ni kalau kita lihat kepada takrifannya, sebagai ulama mendatangkan setiap dosa yang diiringkan dengan ancaman, sama ada di ancaman dunia maupun ancaman akhirat, ataupun dengan lafaz-lafaz yang kita lihat seperti laknat, seperti ghadab, seperti yang lain, maka menunjukkan dia dosa besar. Ancaman dunia seperti had, ta'zir dan sebagainya merupakan dosa besar. Di ancaman akhirat tentang neraka dan sebagainya, maka dosa besar. Jadi itu sebagai ringkasan daripada apa takrifan ulama, apa yang dinamakan sebagai dosa besar ialah yang ada ancaman demikian. Kita lihat ada tak ancaman bagi ni? Ada tadi ya. Kalau dia tahu tentang apa yang apa, kalaulah dia tahu tentang dosa, dia akan tangguh, dia tangguh 40 tahun. Menunjukkan ada tak? Ada. Di sini sebab tu Ibn Al-Qayyim apabila datangkan dia masukkan di kategori dosa besar, ada wajar tak? Ada kewajarannya tak? Ada kewajaran. Nah. Jadi sebab tu kadang-kadang jangan kita, kalau kita sedang dalam keadaan suatu yang terutama dalam kita pergi tempat-tempat yang seperti haram dan sebagainya kan. Kita pelihara. Kita pelihara solat saudara kita juga. Jangan kita melalui mereka. Dengan itu, janganlah kita tergesa-gesa mengejarkan program kita. Kerana... apa? Sekarang D&D semua hot. D&D? D&D apa? Dinner and Dance. Oh, Dinner and Dance. Hot, Ustaz. Ya? Yeah. Oh, okey. Jadi jangan lebih lagi dalam nak menghadiri majlis seperti itu, kita takkan kerana nak menghadiri sesuatu benda ataupun apa, tak boleh kita tunggu 5 minit sampai orang habis solat, kan? Boleh kita tunggu. Dan jangan kita langkah solat juga, langkah solat ada larangannya. Tentang suka ni kan, kalau Pak Rauda pusat, dia mula tak? Ada terkecuali tak? Raudah? Saya baru ada Raudah. Jadi awak cakap Raudah ni saya faham kan? Saya faham ke sana. Okey, maksud awak tu Raudah di Masjid Nabi SAW. Kalau kita berada di Raudah, kita kata di situ masuk dari ketika, kalau lah memang dah orang dah bergerak begitu, kita dah cari ambil, sutrahkan orang pun, orang jalan juga. Itu tak boleh buat apa lah. Kita cuba isyarat cukup. Jangan nak tolak sampai jatuh pada orang lain semua kan. Tak memudaratkan ni. Jadi kita cuba isyarat. Isyarat dia orang jalan. Jalan. Memang tak boleh tolak. Jadi dengan itu kita kata tempat seperti itu. Saya katakan bahawa kata-kata Syekh atau pendapat Syekh bin Baz dan mereka-mereka yang seperti melihat bahawa diharam adalah pengkhususan, kita ada kewajaran. Dalam kategori, dalam konteks seperti itu. Itu konteks yang lapang, takkan ada hukumnya sama. Kan? Kita datang waktu haram, tak semua lapang. Tak apa, haram, tak payah pakai sutra. Tak adalah, kenapa kita tak pakai sutra? Kerangan kita lihat, boleh orang semua, boleh menghindari kita. Jadi kita kata salah. Kalau hukum kita katakan demikian, hanya apabila kita dalam keadaan konteks seperti itu, kita kata kena. Tapi tempat yang besar kita datang antara Zuhur dengan Asar, kita ada solat di situ. Takkan tak nak letakkan sutra. Sekurang-kurangnya ambillah mana-mana tiang boleh jadikan sutra ataupun apa rihal pun boleh jadi sutra. Sebab kita kata tak sesuai. Kita berhujah bahawa ini kita ada dasar bahawa kita semakin kita dekati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama. Masjid Nabawi tak apa tau Ustaz. Cuma lelaki tau. Ini dalam Hijr Ismail apa tu? Bila kita solat di dalam tu, perempuan pun dah diri depan kan, tepi dia. Sama lah kita kata kategori tadi tu. Masuk. Jadi kita kata baiknya kita elak. Lakukan seberapa daya kita elakkan. Tapi kalau dah berlaku, tak boleh buat. Tak boleh buat. Arab yang polis jaga, jaga. Tapi diorang punya dia. Elak, memang. Kita tahu. Kita tahu keadaan. Memang kita kata tak dapat. Mana kita? Okey. Kemudian daripada kelebihan daripada faedah juga hadis ni adalah menolak akan seseorang itu dengan yang paling ringan. Bermula syarat kalau boleh. Lepas tu pegang sikit, sentuh misalnya. Lepas tu tolak sikit. Kalau betul baru kita kuat sikit. Jadi itu kita katakan dasar tolakkan. Tak ada perempuan. Tak boleh lah. Kita elak. Kalau nak anu perempuan jangan lah. Kita sebab kita tu memang. Jangan. Kita tahu kan keadaan ni. 6. Dan ini bukan saja dalam surat salat. Bagi semua sekali. Semua orang yang ingin menceroboh hak kita. Ha. Kalau kita boleh tolak dia jatuh sending sikit. Silat sending tu kata. Sending sikit jatuh. Okey lah. Oh ya, tak apa, dah lepas sending kita tahu pukul dia. Dia tak buat apa-apa, kita belum buat apa, cuma nak cuba untuk percubaan untuk apa? Untuk mencuri. Dan ini kadang-kadang kita harus ada juga di situ, dari macam mana pun kita harus dakwah. Kadang-kadang dengan kita berdakwah dengan keadaan ini pun orang boleh berdakwah hidayat. Mana tahu? Baik, kita pergi pada hadis yang selepas ni. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid shay'an falyansib 'asan fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhut khattan wa la yadurruhu ma marra bayna yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa sahahu Ibn Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Jadi mereka lihat bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Tapi Syekh Abani mengatakan bahawa daif. Dan diletakkan dalam hadis daif. Tapi kalau kita lihat bersudut, kalau ada riwayat-riwayat lain, mungkin ada hasan, adakah hasan ini boleh ya taraqqa atau ya ya'tadid. Di mana suruh kalimah usul hadis ila ya'tadid, mana dia akan jadi kukuh dengan periwayatan-periwayatan daripada riwayat yang lain. Dan masalah ini kita katakan bahawa Ibnu hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban mensahihkannya. Kita hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian mendirikan solat, maka hendaklah ia meletakkan sesuatu di hadapannya. Jika ia tidak mendapati sesuatu, maka hendaklah ia mendirikan sebatang tongkat. Jika tidak, maka hendaklah ia menggariskan satu garisan. Maka apa pun yang berlalu di hadapannya tidak akan membahayakan atau memudaratkannya. Dan bahasanya mudarat la yadurruh, mana memudaratkannya. Membahayakan tidaklah. Kerana lebih maksud sini adalah memudaratkan solatnya itu sendiri. Memudaratkan solatnya. Bukan memudaratkan dirinya. Tapi dengan itu kita katakan bahawa apabila seseorang, kita pergi pada tafsir hadis dulu, disebut dalam Mukhtasar Sunan, Sufyan bin Uyainah berkata, kami tidak mendapatkan apapun yang memperkuatkan dari sini. Dan hadis ini tidak diriwayatkan kecuali melalui satu jalur ini. Jika Ismail bin Umayyah menyampaikan hadis ini, selalu bertanya, apakah kalian mempunyai sesuatu yang boleh memperkuatkan hadis ini? Dan Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan hadis ini adalah hadis daif. Al-Baihaqi berkata hadis ini boleh dipakai dalam hukum seperti ini insyaAllah. Hadis ini menunjukkan bahawa sutrah boleh dibuat daripada apapun. Dalam Mukhtasar Sunan disebutkan Sufyan bin Uyainah berkata, saya telah melihat Syuraik mendirikan solat asar di hadapan satu lapangan, lalu meletakkan pecinya di hadapannya. Dalam peci apa maksudnya? Peci songkok ah. Peci songkok. Peci. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis daripada Ibn Umar bahawasanya Rasulullah SAW meletakkan haiwan tunggangannya secara melintang di hadapannya. Lalu beliau mendirikan solat ke arahnya. Di sini juga dalil menunjukkan boleh tak kita meletak atau orang kita jadikan sutra, kita terbeli. Kalau lah binatang boleh jadikan sutra, sudah tentulah manusia boleh jadikan sutra. Kereta ke nak jadikan sutra tak boleh. Lebih-lebih lagi lah sutra boleh. Dan telah diterangkan bahawa jika seorang itu tidak mendapatkan apa pun yang boleh digunakan sebagai sutra, ia boleh mengumpulkan pasir atau batu-batuan. Kemudian Ahmad menganjurkan agar garis yang digunakan untuk sutra tersebut berbentuk melengkung seperti bulan sabit. Supaya tempat mana dia sujud lah seperti orang gitu. Macam kita lihat seperti apa? Seperti mihrab atau sebagainya lah. Tapi dengan kita katakan meletakkan garisan seperti itu ke garisan straight apa lurus ke, kita tak ada masalah lah kita kata, kerana apa? Kalau diletakkan barang tu tinggi straight atau lurus begini melintang, kita tu boleh. Tak disyaratkan benda tu mesti apa dalam keadaan sedemikian, kita kata tak ada masalah. Kerana Nabi SAW mengatakan ya khutuhu khattan, mana itu letakkan garisan tak beritahu tentang garisannya macam mana, adakah lurus atau tidak. Tapi kalau kita mengambil faedah daripada ini, tak ada masalah. Dan di sini kita balik kepada manhaj Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau melihat bahawa hadis daif adalah lebih utama diambil atau digunakan daripada kata-kata orang lain. Daripada apa-apa pendapat ulama lain, dia kata lebih baik gunakan hadis walaupun dia daif. Justru itu. Tapi adakah hadis ni boleh jadikan satu hukum? Tidaklah. Kita sebab tu daripada hadis ni tak mengatakan bahawa dikeluarkan hukum bahawa misalnya ini kadarnya. Tak. Tapi kita kata kalau dah tak ada, gunakan itu. Jadi kita katakan bahawa kita ambil yang terendah. Kalaulah tak ada mampu, kemampuan ambil yang termampu saja. Lalu ungkapan beliau, apapun yang berlalu di hadapannya dia akan memudaratkannya, mengisyaratkan bahawa jika orang tersebut tidak membuat sutra, apapun yang berlalu di hadapannya akan membahayakan, memudaratkannya, baik berkurangan pahala solatnya atau membatalkannya. Sebagaimana yang disebutkan hadis terdahulu, bahawa ia akan memotong atau memutuskan solat, walaupun kata-kata memotong tersebut diperselisihkan maknanya. Hal ini berlaku jika orang tersebut mengerjakan solat sendirian atau berlaku sebagai imam, tidak sebagai makmum. Kerana telah diterangkan bahawa makmum, sutranya imam kan? Kerana imamnya adalah sutranya atau bahawa sutra imam adalah sutra baginya, sebagaimana telah kami jelaskan, di mana Al-Bukhari dan Abu Daud telah membuat bab khusus dalam masalah ini. At-Tabrani menyebutkan dalam Al-Awsat daripada hadis Anas secara marfu', sutra imam adalah sutra untuk orang yang berada di belakangnya. Jadi kita lihat daripada hadis ini ataupun pembaban atau dibabkan hadis ini dalam bab yang didatangkan oleh ulama menunjukkan bahawa mereka memahami demikian daripada sudut sutra imam adalah sutra kepada makmum. Walaupun hadis tersebut adalah hadis daif. Jadi di sini menerangkan kepada kita bahawa hadis ini walaupun hadis daif dia diguna pakai oleh sebahagian ulama. Nah. Ketahuilah bahawa perintah dalam hadis ini bersifat umum, yakni perintah untuk menggunakan sutra ini ditujukan baik kepada orang yang mendirikan solat di dalam terbuka maupun dalam ruang tertutup. Telah diriwayatkan bahawa sejika beliau solat ke arah sesuatu tembok, beliau membuat jarak antara dirinya dan tembok kira-kira selebar jarak yang mungkin dilewati seekor kambing. Artinya beliau tidak terlalu jauh dari tembok tersebut, bahkan beliau memerintahkan untuk mendekatkan ke arah sutra, dan jika beliau mendirikan solat ke arah satu tiang, sebatang ranting atau ke arah atau satu pohon, beliau menjadikan di sisi kanan atau sisi kiri, tidak berada tepat di tengahnya. Dan dalam perjalanan biasanya beliau menancapkan pedang atau pisau kecil, kemudian beliau mendirikan solat ke arahnya, maka benda tersebut menjadi sutrahnya, dan kadang-kadang beliau meletakkan haiwan tunggangannya secara melintang di hadapannya, kemudian mendirikan solat ke arahnya. Berpijak kepada hal ini, kemudian Asy-Syafi'i yang mengkiaskan hamparan sejadah dengan satu persamaan berkedudukannya memberitahu orang yang sedang berlalu akan keberadaannya, dan ini adalah pendapat yang benar. Jadi kalau kita sejadah, berbeza. Tapi kalau sejadah terus semua sejadah, tidaklah. Maknanya sejadah satu persatu. Memang kita kata nampak juga. Tapi adakah ini boleh hujah sebagai sutra? Kita elakkanlah. Pasal apa dia masih lagi menggunakan hadis berpandukan kepada hadis yang ta'if. Itu apa garisan. Dan dia akan menunjukkan bahawa kita ada dasar-dasar lebih kuat, kita tak ambil. Kita masih ambil lagi yang da'if. Jadi dalam pengambilan dalil, kita kata, kalau ada dalil yang sahih yang jelas, adalah utama kita utamakan atau kita kedepankannya daripada kita ambil yang rendah, paling lemah misalnya. Tapi kita katakan bahawa ini tak menunjukkan apa pengambilan yang lemah ni salahlah kita kata. Tetapi kita katakan bahawa ini adalah kadar yang terakhir yang kita kalau tak dapat mencapai ini atau dapat ini. Jadi dia sebagai mengambil jalan yang kita kata tak ada lagi peluang lain melainkan cara itu. Jadi dengan itu kita katakan hadis ni faedahnya ianya adalah sangat-sangat diperintahkan. Kalau begitu, kalaulah orang kata sunat, sunatnya pun muakkadah, kita kata. Kenapa? Kerana dia digalakkan. Perintah-perintah begitu banyak berkenaan dengannya. Kalau nak ambil dia sunat je, sebagaimana fahaman sebahagian, ini sunat aja. Tak boleh. Sebagaimana awak menjaga solat rawatib awak, jagalah dia seperti itu. Kalau betul-betul awak memahaminya, sebagaimana yang harus dipahami kalau sebagai sunat. Tapi kalau dilihat sebagai wajib, kita tahu tak ada kita mengambil, kita tidak apa. Tidaklah melihatnya melainkan kita harus menggunakan dia. Tapi Wallahu ta'ala alam, apa yang saya tulis cenderung adalah bahawa lafaz perintah ini tidak lagi dapat disarifkan, tak dapat lagi dipindahkan kepada sunnah dengan lafaz-lafaz yang lain. Melainkan daripada periwayatan-periwayatan yang masih lagi kita katakan ada lagi perbincangan ulama berkenaan dengannya. Jadi wallahu ta'ala saya lebih cenderung bahawa dia adalah wajib. Tapi tidaklah bermakna orang tidak lakukannya batal solatnya, tidak. Kerana dia adalah dua perkara yang berbeza, dan seseorang yang kurang dalam melakukan wajib, dia daripada sudut itulah dia berdosa kalau kita lihat. Kerana tak dapat laksanakan perintah tersebut. Tapi bagaimanapun kita kalau lihat orang melihat dia sebagai sunnah, tidaklah kita kecohkannya. Kerana ini memang pendapat ulama jumhur katakan demikian. Jumhur katakan demikian. Bila jumhur mengatakan demikian, kita kata untuk kita kukuh, kita terus putuskan bahawa mereka sesat atau mereka tak bolehlah. Macam mana nak katakan demikian? Kerana mereka pun berdasarkan dalil-dalil yang kukuh. Faham tak? Dari dekat itu kita kata tak boleh. Tapi kita perlu berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini juga dapat kita faedah. Kalaulah kita tak dapat sesuatu sutra yang jelas, yang besar, yang nampak, seperti misalnya dengan kadar tempat kuda pelana kuda ataupun pelana unta misalnya, begitu juga tidak dapat kita dapat sepertinya atau yang telah didatang oleh dalil, oleh dalil yang lain, maka baliklah kepada, berpindahlah kepada yang lebih rendah daripada ini. Begitu juga kita lihat daripada dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa meletakkan asa, asa mana apa? Tongkat. Letak tongkat tu berdiri ke berbaring? Berbaring di sini. Tak di sini maksudnya? Berbaring. Yunsib. Ada berbaring. Bukan pacakannya. Jadi dengan itu kalau kita boleh dirikan dia, lebih baik ke memanjangkannya? Dirikan lebih baik sebenarnya. Kenapa? Kerana dasar ikut pada dasar apa? Dasar tombak ataupun panah. Dan juga menunjukkan bahawa dia akan lebih jelas bagi orang untuk melihatnya. Tapi kalau kita tak dapat, kita gunakan itu juga, tak ada masalah. Tak di bawah. Tapak apa? Tapi kalau kita nak tengok-tengok tempat lah. Di masjid susah nak buat. Memang tak boleh buat. Tak boleh buat. Melainkan tongkat yang tiga kaki tu. Itu boleh. Memang boleh. Daripada dia sang ni, begini. Kadar yang paling kecil sekali apa tu? Kadar yang kecil. Kita kata daripada sudut panah tu tipis halus. Panah tipis. Itu banyak. Kalau yang kecil, kalau macam kunci, motor. Itu dah memang kita balik pada macam ni lah. Dah paling rendah kita turun. Dah tak ada lagi, tak ada lagi, kita gunakan tu. Itu sebab tu kita kata, dasar tadi kita kata, asalnya perintahnya ialah, kalau siapa yang mampu, kadar tersebut. Kadar yang sudah tak pernah syarat. Tapi kalau dah tak ada, adakah kita terus tinggalkan? Ada. Di situ kita ambil yang apa yang ada khilafnya. Memanglah taruh iPhone situ, bangun dia solat hilang. Nah, sebab ada artikel lah. Ini tegar eh. Kita pun tak ni kalau betul-betul tak kan. Taruh sutra tu betul-betul tempat kita situ depan ni. Kalau boleh benda yang betul sebagai sutra tu dia ada kiri tu ke kanan juga. Okey, ini tadi dia terangkan kan? Sebagai ulama melihat demikian, bahkan kita lihat daripada dalil ini menunjukkan bahawa ada anjuran supaya kita jangan lakukan di tengah-tengah sesuatu. Macam kalau kita ambil apa? Tiang, kita jangan ambillah kiri tengahnya. Ambil ke kanan sikit atau ke kiri. Begitu juga kalau kita solat di belakang orang dan sebagainya. Tapi di sini ada permasalahan. Kerana apa? Kerana dalil yang menerangkan supaya kita terus tak boleh begini, kita kata dia ada dasar syarak lah. Tujuannya supaya jangan dapatkan atau kita seolah-olah menyembahnya. Tetapi kita kata kalau lah seorang dah niatkan sutra, tak akan datang niat apa perkara apa dasar ke apa kita kata menyembah dan sebagainya. Tetapi juga kita katakan bahawa Nabi SAW solat di hadapan bukan untanya. Jadi kalau unta tu kita kata bahawa menunjukkan dia solat betul-betul di tengah-tengahnya. Tapi tak kata hujung, tak ada gerba tepinya sebagainya. Jadi di situ menunjukkan bahawa itu sebagai istihsan ulama, bahawa baik kita dilakukan demikian. Kita kata ada wajar tak? Ada kewajaran. Kalau memang kita lihat orang ni memang dan juga untuk orang di kawasan orang yang masih lemah imannya atau orang yang banyak melakukan kesyirikan sebagainya, tutuplah. Jangan sampai orang tahu ni sembah ke apa. Pada tengok ni sengat, bukan dia tak sembah, dia cuma solat sebelah tepi sebagainya. Jadi kita kata itu bersolat itu boleh lah kita jaga. Tapi kalau memang semua muwahidin sebagainya, alhamdulillah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya. Ada tanya? Sebab dia kata jangan taruh benda yang berharga lah. iPhone ni tak sesuai juga. Dia ganggu nanti kita. Datang mesej, nak tengok apa mesej ni. Kita elakkan benda yang boleh ganggu kita dalam solat. Jadi kita kata elak. Jadi kembali pada tadi kita ada dasar. Kalau dia tak dapat sutra yang dia tak dapat sutra yang dituntut, adakah dia ambil sutra yang paling ringan? Kita ambil lah. Kalau kita ada dasar rasanya, idza amartukum bi amrin fa tu minhu mastata'tum. Sekiranya aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, datangilah dia dengan seberapa kemampuan kamu. Jadi sebab pemahaman kita tetap tak ada. Adakah kerana tak ada sutra kita harus pergi cari berapa jauh tadi ke sutra? Kita tak. Itu kita katakan sudah usaha secara mampu kemampuan kita, waktu kita jaga, kita lakukan solat, tak ada masalah. Ha. Tapi sekarang kita ambillah apa yang menjadi gantian daripada sutra itu. Yang pada asalnya kita lihat diminta mu'akharatul rahil dan ataupun yang sepertinya. Ha. Jadi kalau tak boleh, kita bolehlah lakukan seberapa kemampuan kita. Ha. Jadi solat ini adalah ibadah yang sangat agung. Dia adalah merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seseorang itu dia berdiri atau dia berhadapan kepada Allah, berhadap kepada Allah SWT dalam keadaan dia bermunajat kepadanya, lalu datang orang melaluinya, akan menyebabkan dia terganggu munajatnya. Mana aku dah berhenti? Saya kalau terganggu sekarang kita stop. Mana kita stop? Begini kan? Itu baru kita katakan benda-benda yang kita senang. Yang apatah lagi kalau kita sedang bermunajat. Doa banyak ni dalam pindah nak apa, kita sedang apa nak bacakan surah ini sebagainya. Lalu datang orang, kita terbantut kat mana kita baca, kita tak tahu. Nak kena ulang balik dan sebagainya. Nah. Dan faedah juga kita lihat, kita katakan bahawa daripada hadis ni menerangkan kepada kita bahawa kalaulah seseorang itu mengambil sesuatu yang apa, menjadi sebab menunjukkan dia berinteraksi dengan ketaatan kepada Allah, maka ini akan memberikan dia faedah. Nah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis 283. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata shay'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Daud fi sanadi dha'fun. Dari Abu Sa'id Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat tidak akan terpotong oleh apapun dan hindarilah semampumu. Jadi tidak akan terpotong sesuatu pun dan apa, hindarlah semampumu, tolaklah semampu kamu. Maknanya hadis Abu Daud dan dalam sanadnya kelemahan. Hadis ni dan Syekh Al-Albani rahimahullah melihatnya sebagai lemah juga. Jadi kalau hadis ni lemah, dia tidak dapatlah pertama sekali kita kata menolak hadis yang sahih. Hadis yang telah kita datangkan yang memutuskan solat. Jadi itulah kita katakan bahawa itu lebih, wallahu taala alam, lebih rajih lagi. Dalam Mukhtasar Sunan disebutkan bahawa dalam sanadnya terdapat seorang bernama Mujalid, yakni Ibnu Sa'id bin Umar Al-Hamadani Al-Kufi. Dia telah dikomentari oleh banyak ulama. Muslim telah meriwayatkan satu hadis melalui orang tersebut, tetapi disertai oleh rakan-rakan Asy'abi, dan Ad-Darqutni juga telah meriwayatkan satu hadis melalui orang tersebut daripada Anas bin dan Abu Umamah. At-Tabrani telah meriwayatkan hadis melalui orang tersebut dari Jabir, namun sanadnya lemah dhaif. Tafsir hadis. Hadis ini bertentangan dengan hadis Abu Dzar yang menjelaskan bersolat seseorang yang tidak menggunakan sutra boleh terpotong oleh lewatnya wanita, keledai dan anjing hitam. Kerana pertentangan kedua hadis di atas, maka para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Lalu ada yang mengatakan bermaksud hadis Abu Dzar ialah mengurangkan pahalanya kerana hati orang tersebut akan terganggu dari kekhusyukannya dikarenakan hal yang lewat tersebut. Sedangkan maksud tidak terpotong dalam hadis Abu Sa'id ialah tidak terbatal. Yakni tidak ada pun yang boleh membatalkan solat seseorang walaupun ada hal-hal yang biasa boleh mengurangkan pahalanya. Guna ada ulama lain berpendapat bahawa hadis Abu Sa'id menghapuskan hukum hadis Abu Dzar, akan tetapi pendapat ini lemah kerana tidak boleh berlakunya nasakh penghapusan hukum jika kedua dalil tersebut boleh dikompromikan, boleh disatukan, boleh dijamakkan. Pertama lagi kita lihat, dan tidak boleh memberlakukan hukum nasakh kecuali jika diketahui tanggal atau waktu keluarnya. Tak boleh kita kata dakwa-dakwi misalnya dimansuhkan. Apa dalil awak dimansuh? Mana yang lebih awal, mana lebih yang lebih kemudian? Jadi kalau tak dapat tentukan mana lebih awal, lebih kemudian, macam mana boleh dakwa itu sebagai mansuh? Jadi dakwa-dakwaan mansuh pemansuhan ini perlulah datangkan tarikh ataupun mana pemakluman ataupun ilmu berkenaan yang awal yang terkemudian. Kalau tak dapat, tak boleh dakwakan pemansuhan. Dan tidak ada yang tahu hadis yang bermanakah yang lebih dahulu keluar. Apabila tidak mungkin memberlakukan hukum nasah, maka harus memberlakukan kaedah tarjih, mengamalkan dalil yang lebih kuat. Dan jelas bahawa hadis Abu Zar lebih kuat kerana diriwayatkan oleh Muslim dan sahih, sedang hadis Abu Sa'id adalah hadis dhaif. Jadi kita ada dasar, kita dah belajar tentang apa, tentang hadis-hadis. Kita kata dasarnya adalah bahawa tidak ada sesuatu dalil yang sahih yang bercanggahan. Tidak ada. Pada zahir tak ada percanggahan. Kalau ada percanggahan, bukan percanggahan tetapi kita lihat ketidakfahaman kita terhadap taujih hadis-hadis tersebut. Yang boleh berlakunya apabila ada satu yang sahih, ada yang satu yang dhaif. Jadi kita katakan di sini bahawa selalunya kalau hadis semuanya hadis sahih, pasti tak ada. Sebab itu kita nafikan ada percanggahan Al-Quranul Karim di antara di dalam Al-Quran. Tidak ada percanggahan Al-Quran dengan hadis yang sahih. Kerana semuanya datang daripada Allah. Sebab itu Allah telah firman, laukana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kamu dapati dia bukan daripada Allah SWT, sudah pasti kamu akan dapati dalamnya berbagai khilaf percanggahan. Tapi tidak ada percanggahan sebenarnya. Sebab itu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah meletakkan satu kitab yang paling baik kita kalau baca, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak tanggapan orang terhadap adanya percanggahan akal dengan nakal. Dan begitu juga kita katakan bahawa nakal-nakal sahih ni kalau datang, tak sekali-kali membatalkan akal. Bahkan pasti akal itu akan menepatinya. Kerana akal yang salim tidak akan tolak dalil yang sahih. Tapi akal yang dah tak salim, yang dah tak sejahtera, boleh boleh menolak dalil yang sahih. Ha, ini kita kata. Jadi kalau orang menolak dalil yang sahih, kita kata cek awaknya akal dulu. Bukan masalah. Maksud cek awak punya akal, maksudnya cek awaknya rasional dulu. Logik awak dulu. Kita kata logik awak tak logik sebenarnya. Ha. Sebab tu dalam pelajaran pada minggu lepas, pada hari minggu lepas kita dah datangkan tentang bahawa kebanyakan daripada logik-logik mereka tak logik sebenarnya. Untuk mengatakan misalnya dalam keadaan tawfid sifat Allah kepada Allah SWT. Dan telah kita datangkan juga bahawa kalau kita teruskan takwil, kita akan lihat bagaimana kadang-kadang takwil-takwil mereka adalah takwil yang batil. Kemudian kita katakan kalau dalil itu kita dapati bahawa ada macam kita kata zahirnya ta'arud, zahirnya macam ada percanggahan, kita buat apa dulu? Kita jamak dulu. Kalau kedua-duanya sahih, kita jamak. Kalau boleh, kita jamak. Kerana kita ada kaedah. Ingat lagi kaedahnya? Tak, ada lagi tertinggal. Satu kalimah. Aula. Al-jam'u aula minat tarjih. Dan ada kaedah. Ada kaedah lagi satu. Iaitu ialah al-i'mal aula minal ihmal. Jangan lupa ni semua kaedah-kaedah penting. Jadi mengamalkan dalil semuanya lebih utama daripada mengabaikan dalil-dalil atau mengabaikan salah satu daripadanya. Amalkan. Kalau boleh diamalkan, amalkan terus. Sebab tu kita dapat mengamalkan, kita tak jadi golongan yang apa namanya murji'ah, tak jadi golongan yang apa wa'idiyah. Itu golongan wa'idiyah, golongan wa'idiyah. Kita pertengahan. Golongan murji'ah, golongan khawarij mu'tazilah misalnya, tak jadi golongan mereka. Kenapa? Kerana mereka yang murji'ah ni merasakan, oh tak ada masalah, tak mudaratkan apa iman, amalan, dan itu iman. Orang yang mu'tazilah dan khawarij pula melihat orang lakukan dosa besar, keluar daripada Islam. Jadi kita kata tidak. Kita mengumpul semua dalil-dalil menjadi pegangan kita. Tidak kita ambil dalil yang tertentu untuk jadi pegangan saja. Nah. Jadi dengan itu kalau kita tak mampu kita nak dalam hadis ni, tak mampu kita nak menjamaknya. Kenapakah tak mampu menjamaknya? Kerana pertama sekali, sebelum kita nak menjamak, kita harus tahu bahawa memang ada percanggahan, nampaknya percanggahan. Kedua, kita katakan bahawa hadis ni sebelum kita berhujah, beristidlal, mengeluarkan hukum, kita harus tahu dulu bahawa hadis tu hadis yang sahih. Jadi apabila kita dah nilai hadis yang didatangkan itu hadis yang tak sahih, tidak darajat sahih, hadisnya daif, maka dengan itu tak boleh diletakkan kedudukan yang sama dengan hadis yang sahih. Maka dengan itu kita katakan, kita tak boleh letakkan bahawa kita kata ada percanggahan. Kerana hadis ini ada ta'if, kita letakkan kepada kadarnya. Dan dengan itu kita katakan, dia tidak dapat menasahkan lebih-lebih lagi. Dan juga tidak dapat pula membatalkan ataupun menjadi kita kata mentaksiskan atau mengkaitkan. Yang ini tidak boleh. Dan hukum mutlak dibawa kepada muqayyad, hukum umum dibawa kepada khusus. Yang dimaksudkan di sini adalah yang mutlak, atau kita kata mujmal kepada mubayyan. Yang yang mujmal menyeluruh datang berperinciannya. Maka kita kata tak boleh melainkan kita lihat kalaulah dalil kesemuanya sahih. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala alam, dalil yang didatangkan ini, yang mereka mengkhususkan ini, dan sebenarnya kita kata tidak tepat. Jadi yang sebenarnya, yang kuatnya adalah dalil yang diriwayat, yang mengatakan memotong akan solat itu adalah dalil yang kukuh dan tak dapat ditandingi dengan dalil ini. Dan dengan itu kita katakan bahawa hujah adalah ke atas dalil yang sahih, disepakati kesahihannya. Wallahu Ta'ala alam. Nah, daripada dalil yang telah kita dapat ini, yang dia tidak datangkan faedah yang berbeza berkaitan dengan apa, dengan menolak akan orang yang hendak melalui. Begitu juga kita katakan hadis ini tidak boleh juga dijadikan sebagai mukhasis kalau kita ikut pendapat mengatakan bahawa hadis ini daif. Kerana kalau dia nak kita bawa kepada hadis ni hadis yang sahih, barulah kita kata sebagai mukhasis. Jadi yang tadi itu solat membatalkan tu dikhususkan dengan ini atau maknanya kita kata tak. Jadi macam mana pun kita kata dalil ini tidak dapat didatangkan, berdapat didatang mengatasi akan dalil yang kita katakan tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya lebih cenderung kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, ada soalan ni. Bab has ala khusyuk fi salah. Bab anjuran bersikap khusyuk dalam solat, kita akan sambung minggu depan. Ada soalan? Boleh insya-Allah. Tutup. Baik, kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.